الدواء والدواعي. Hadis Barra bin Azib sudah ya. Hadis tentang jenazah. Tentang innal musawwirin yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sudah. Sudah. Innal musawwirin yu'adzabun. Tukang-tukang gambar itu akan disiksa di hari kiamat. Sudah. Disembelihnya al-maut. Ya ahlal jannah khuludun fal maut. Inna awal an-nas yuqda. Baik. Bismillah. Qala rahimahullah fi sahih Muslim. Masih terkait dengan sanggahan terhadap orang-orang yang mengandalkan luasnya rahmat Allah, bersandar kepada ampunan Allah, tetapi terus berbuat dosa dan kemaksiatan. Nyatanya beliau paparkan semua dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak sepantasnya ini yang demikian, karena Allah siapkan dua hal itu, imma pahala, imma siksa. Nah, pahala untuk orang-orang yang beramal saleh, siksa untuk orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah fi sahih Muslim anhu. Dari hadis Abu Hurairah juga. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalathatun. Sungguh yang pertama kali manusia yang diselesaikan urusannya pada hari kiamat itu nanti, sebelum ubadul awtan, sebelum para penyembah berhala, kata para ulama, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, thalathah, tiga orang yang diselesaikan urusannya sebelum para orang-orang nanti, para penyembah berhala ataupun yang lainnya. Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Seorang laki-laki yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah, membela agama Allah, jihad, didatangkan ke hadapan Allah. Kemudian Allah perkenan, Allah tunjukkan nikmat-nikmat pahala dari syahadah tersebut, dari jihad tersebut, mati syahid itu. Fa'arafaha, kemudian dia tahu nikmat itu, dia mengenal nikmat tersebut, pahala tersebut. Faqala, kemudian Allah bertanya kepadanya, ma milka fiha, apa yang kau kerjakan dalam urusan itu, tentang jihad tersebut. Qala qataltu, ini terkait dengan nikmatnya jihad, nikmatnya mati syahid, apa yang kamu lakukan terkait dengan itu. Qala, kata pahlawan ini tadi, orang yang mati syahid ini tadi, qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang di jalan engkau ya Allah sampai aku terbunuh. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati terbunuh. Qala kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta, walakin qatalta liqala huwa jari. Tapi engkau berperang supaya dikatakan huwa jari, pahlawan, pemberani, jagoan, pejuang, mujahid, dan gelar-gelar yang semakna lainnya. Faqat qil, dan itu sudah digelar, disebutkan untukmu, sudah dipanggil engkau adalah pahlawan, sudah disematkan gelar bahwa engkau adalah pejuang, engkau adalah mujahid, engkau adalah. Nah, gelar-gelar yang semakna dengan itu. Fakat qil, dan sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia di bawah, ditelungkupkan di mukanya, wajahnya disungkurkan, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi. Yang kedua, ahlul ilmi, para thullab, para talabah, mereka sudah mengenyam, bukan hanya mereka tentunya, mereka yang belajar, kita semua talabatul ilmi. Ta'allama al-ilma, dia mempelajari ilmu, ilmu syariat. Wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Kan tidak harus dia seorang ustaz, tidak harus dia dipanggil seorang, panggil ustaz. Dia belajar ilmu, dia mengajarkannya, entah itu kepada keluarganya, yang kalau yang perempuan mungkin kepada anak-anaknya, pada orang tuanya. Nah, dia ajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, entah itu muridnya, entah itu saudaranya, entah itu istrinya, entah itu temannya, entah itu orang tuanya. Ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan dia kepada hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian dia ditunjukkan nikmat-nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya hafal Al-Qur'an, nikmatnya mempelajari ilmu, nikmatnya atau pahala dari mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Fa'arafaha, kemudian dia mengenal nikmat tersebut, tahu pahalanya demikian besar-besar. Faqala, kemudian Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan terkait dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku mempelajari ilmu itu karena engkau. Wa 'allamtuhu, juga karena engkau. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku baca Al-Qur'an itu juga karena engkau. Faqala ta'ala, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Tapi engkau mempelajarinya supaya dipanggil engkau adalah orang yang alim. Engkau adalah seorang ustaz, engkau seorang murabbi, engkau seorang mudarris, engkau seorang musyrif, laki dan perempuan. Nah, faqad qil, dan telah dikatakan demikian. Sudah tergelar kamu dipanggil ustaz, kamu dipanggil murabbi, kamu dikatakan mudarris, dikatakan mustafid, dikatakan musyrif. Ya, faqad qil, faqad qila, sudah dipanggil orang kamu ustaz, sudah dipanggil syekh, sudah dipanggil kiai, sudah dipanggil alim, sudah dipanggil. Waqad qana wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari'. Kamu baca Al-Qur'an, kamu hafal Al-Qur'an supaya kamu dikatakan qari', hafiz. Faqad qil, dan itu sudah digelari orang. Sudah disebut orang. Sudah dipanggil kamu sebagai qari', sudah dipanggil kamu sebagai hafiz. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk dibawa, lalu disungkurkan di mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi lafdin, ini satu, dua. Yang ketiga, yakni orang yang punya harta. Punya harta, dia berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kemudian dihadapkan dia kepada Allah, ditunjukkan kepada dia pahala-pahala nikmatnya sedekah tersebut. Fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan terkait dengan nikmat ini? Ya Allah, tidak ada satupun jalan-jalan kebaikan melainkan aku belanjakan hartaku di situ. Kadzabta, seperti itu juga Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah supaya dikatakan kamu itu jawad, muhsin, muhsinin, minal muhsinin. Kamu supaya dipanggil orang dermawan, donatur, supaya dikala dipanggil sebagai orang yang muhsinin. Faqad qila, sudah disebut. Semua orang kenal kamu sebagai orang dermawan. Panggil gelari hartawan, dermawan, donatur tetap, penyumbang. Semua umir abihi fasuhiba ala wajifan fa'uhata ulkiya finnar. Disungkurkan mukanya dan dilemparkan ke dalam. Nah, ini tiga golongan tersebut. Nah, wa fi lafdin fa haula'i awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Mereka inilah golongan makhluk-makhluk Allah yang pertama sekali dinyalakan, dikobarkan api neraka itu untuk mereka pada hari kiamat. Nah, sebelum ubadul awsan, sebelum para penyembah berhala, tiga orang ini, tiga golongan ini yang dipanggil lebih dahulu. Mereka yang punya harta, mereka yang punya ilmu, mereka yang berjihad. Nah, ini sesungguhnya peringatan buat orang-orang yang berilmu, buat orang-orang yang sudah tahu, tapi bukan berbuat untuk Allah. Nah, dalam juga para talabah terutama, mereka yang mencari ilmu, yang sebetulnya ilmu tersebut yubtagha bihi wajh Allah, yang dicari dengannya itu sebetulnya adalah wajh Allah, tapi dia cari, ya, walakin lahu talnam talab al-ilma liyumariya bihi sufaha liyubahiya bihi al-ulama atau liyujalisa bihi al-ulama waliyusrifa ilaihi wujuhan nas lam yajid rihal jannah. Mereka yang mempelajari ilmu, yang sebetulnya ilmu itu semestinya dicari karena Allah, ya tentu kalau memang betul karena Allah, dia akan amalkan. Tapi dia cari supaya dia bisa yumari bihi sufaha, untuk mendebat, menaklukkan, mengalahkan orang-orang yang kurang akal, untuk bisa jago debat. Atau yulijalisa bihil ulama, supaya bisa bersanding dengan ulama, dipanggil ustaz, dipanggil syekh, dipanggil kiai, saya kumpul dengan ulama kibar, asatid kibar, atau duduk dengan ustaz-ustaz, atau liyusrifa al-an ilaihi wujuhan nas, atau supaya mengarahkan wajah orang kepada dia, ditunjuk, yushar ilaih, silakan tanya pada ustaz fulan, alim fulan. Nah, kalau itu yang dia inginkan, dia cari dengan ilmu tersebut, lam yajid rihal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian-sekian jauhnya. Nah, ya, alangkah sulitnya. Kalau betul dia niatnya baik untuk belajar, mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari saudara-saudaranya karena Allah, supaya lepas dia dari kejahilan, mengerti dia tentang Allah. Nah, tentu akan dia amalkan. Dia akan merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya duduk di majelis ilmu, nikmatnya murajaah, membaca. Ya, apapun yang dia baca, entah itu baca sirahnya para sahabat, sirahnya para anbiya, apalagi baca Al-Quran. Nah, apalagi baca kalam Allah. Nah, tidak akan pernah bosan. Dia merasakan asyiknya. Nah, dia merasakan asyiknya, nikmatnya membaca hadis. Nah, ya. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain dinukil dari Umar bin Jaban, murajaah itu zikir, ya, termasuk di zikir, apalagi dia murajaah hafalannya Al-Quran, afdalul zikr tilawatul Quran, seutama-utama zikir tilawatul Quran, ada yang dia kerjakan, masya Allah. Saat-saat dunia ini sebetulnya adalah dunia tempat kita beramal, ya. Nanti tidak ada lagi tempat untuk beramal, tidak ada waktu, lagi waktu. Para syabab, para talabah, ini waktunya untuk dia memperbanyak maklumat, ya. Nah, betul-betul dia usahakan, betul-betul dia mestinya sungguh-sungguh untuk belajar, menghafal, mencatat, mengulang. Nah, ya, betul-betul antusias dia supaya mendapatkan. Nah, cepat selesai hafalannya, Al-Qurannya, cepat dia selesai beralih kepada yang lain yang perlu dia hafal, hadis-hadis Nabi. Nah, setelah itu akwalnya para sahabat, akwalnya para ulama. Nah, itu yang dia perlukan. Nah, dan itu tidak akan bisa dengan santai. Ilmu ini disambil tidak akan mungkin dapatkan. Sudah serius saja, para ulama itu masih merasakan mendapatkan sedikit. Mereka para ulama masih merasakan mendapatkan sedikit dari ilmu tersebut. Yakin sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kamu untuk ilmu melainkan sangat sangat sedikit. Apalagi dengan disambil. Nah, disambil dengan kelalaian, letih badan tapi bukan untuk bermujahadah, ijtihad fi talabil ilmi wa tahsilil ilmi. Apa yang dia dapatkan? Nah, kalau dia betul-betul mencari ilmu itu karena Allah, waktu itu betul-betul berharga bagi dia. Persis, dia akan merasakan betapa wajar Nawawi kecil, Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, sahib Arba'in Nawawiyah, sahib Riyadhus Salihin, sahib Rabatul Talibin, yang mensyarah juga Sahih Muslim. Wajar dalam usianya belum ada 10 tahun nangis, diajak teman-temannya, ayo main, usia-usia anak, usia main, kenapa kamu menangis? Mereka mengajakku bermain, aku maunya belajar, sedangkan aku inginnya belajar. Wajar kalau dia betul-betul tahu hakikat ilmu tersebut mulia. Kenapa? Karena yang dipelajari dengan ilmu ini mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam. Wajar ketika dia melihat, dan bahkan dia sangat merasa minder ketika Ibnu Taimiyah kecil diajak piknik oleh bapaknya, dengan betul-betul dia minta kepada ayahandanya untuk tidak ikut. Pulang ayahandanya pulang dengan bersama saudara-saudaranya, engkau enggak ada, istilahnya kita lah, enggak ada, lu enggak rame. Ini, tapi saya hafal kitab ini. Dia tunjukkan kepada ayahnya satu kitab dan matan itu dihafal dalam satu hari oleh Ahmad bin Abdul Halim. Nah, ya, kalau mereka itu betul-betul tahu hakikat ilmu, mulianya ilmu itulah karena bisyarafil ma'lum. Apa yang dipelajari dari ilmu itu? Mengenal Allah. Tidak akan terbuang sia-sia waktu itu. Tidak akan terbuang sia-sia. Setiap detik, setiap menit bermanfaat. Sudah pernah disampaikan di majelis ini. Ustaz Abdurrahman Mubarak belum lama meninggalkan kita dah. Kembali ke kampungnya. Ya. Apa kemarin disampaikan tentang keutamaan ilmu. Ya, hajatuna ilal ilmi bi'ada di anfas. Hajat kita kepada ilmu itu sebanyak nafas kita. Ada yang ingin berhenti sejenak bernafas? Ada yang mau sanggup? Enggak, seperti itu. Mencari ilmu itu sebanyak nafas. Tapi thullab illa man rahimah rabbuh. Kebanyakan thullabatul ilmi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, Sangat sedikit yang pelit dengan waktunya untuk ilmu. Apalagi kalau misalnya ditinggal sendiri, yang lain pada piknik, wah rugi nih. Jarang-jarang bisa dapat. La yanalul ilmu bi rahatil jism. Tidak akan ilmu itu didapat dengan badan yang santai. Zaman semakin, keadaannya semakin. Butuh orang-orang yang kalau Allah mengendaki, dan Allah mengendaki kebaikan pada kita. Bagaimana Allah kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Kalau betul dia dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan faqih dia dalam agamanya. Dia akan tahu untuk apa dia belajar. Untuk apa dia belajar? Dia akan dibimbing oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah untuk pelit dengan waktunya. Dan itu akan kita lihat. Dan itu akan kita lihat. Nah, mafhum jelas kan? Kalau orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah, tidak akan difakihkan dalam agamanya. Banyak waktunya, habis usianya, habis tenaganya. Dan sudah banyak contohnya. Nah ini. Tapi diingatkan juga dalam hadis yang kita baca ini, mereka yang belajar itu betul-betul hendaknya karena Allah dia. Nah, kalau betul karena Allah, dia ingin melepaskan dirinya dari kebodohan, dia akan betul-betul beramal dengan ilmu tersebut. Sebelum ilmu itu dicabut, maka mestinya thalabah itu betul-betul berjuang untuk mendapatkannya. Ilmu yang pertama kali hilang dari hati itu adalah khusyuk, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, khusyuk, rendah di hadapan Allah, merasa hina, yang membuahkan apa? Ketundukan, ketaatan, selalu bersegera, berusaha bersegera mengerjakan kebaikan, beribadah kepada Allah raghaban wa rahaban. Itu orang yang khusyuk. Ini yang pertama sekali hilang. Ilmu yang masih ada itu ilmu yang di lisan, ilmu yang dihafal, ilmu yang dihafal maklumat. Itu akan menjadi hujjah lana au alaina. Nah, ini peringatan ya. Peringatan buat kita, kita yang belajar, secara umum dimanapun juga kita menghadiri majelis ilmu, kita juga terkena dengan hadis ini, bukan hanya para thalabah, juga bukan hanya para orang-orang yang menyampaikan. Karena kita termasuk orang-orang yang ta'allama al-ilma wa'allama. Kita mempelajari ilmu, kita juga mengajarkannya. Kepada siapa kita mengajarkan? Keluarga kan? Nasallallahu alaihi wa taufiq. Baik. Qala wa sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqul. Aku pernah mendengar kata beliau berkata, kama anna khairan nasil anbiya, sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi. Fasyarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahum minhum wa laysa minhum. Waliyad billah. Dan maka sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia adalah yang man tashabbaha bihim, meniru-niru mereka. Yuhim, supaya membuat orang lain mengira annahum minhum, termasuk ulama. Walaysa minhum, padahal tidak. Masuk enggak kita? Masuk. Nah, penampilan, cara bicara. Seakan-akan orang mengira kita adalah ulama, padahal bukan, jauh. Artinya apa? Tidak ada khisal mereka pada diri kita. Tawaduknya tidak ada, khusyuknya tidak ada, ikhlasnya tidak ada, tawakalnya tidak ada, khirsnya untuk sebagaimana mereka khirs dalam mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, tidak ada. Kan termasuk, iya kan? Laisa minhum, ini bala, berarti dia. Maksudnya ini peringatkan oleh beliau, kalau para anbiya seperti adalah orang-orang yang terbaik, maka yang paling jahat adalah yang meniru mereka tapi tidak seperti mereka, tidak termasuk golongan mereka. Ilmu tidak ada, hafalan tidak punya, semangat untuk mencari ilmu tidak ada, untuk beramal juga tidak ada. Wala fa khairun nasi ba'dahum al-ulama. Sebaik-baik manusia setelah mereka para nabi adalah para ulama. Sama. Fasharruhum fasharrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Kalau tadi para anbiya seperti itu juga. Ya. Meniru-niru para nabi. Untuk menampakkan seolah-olah dia termasuk nabi, seakan-akan nabi, padahal bukan. Begitu juga fa khairun nasi ba'dahum al-ulama fa syarrun nas man tashabbaha bihim wa syuhada wa syarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahum minhum. Ini disebutkan dalam hadis ini. Wasiddiqun wal mukhlishun wa syarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahum minhum walaysa minhum wal iyad billah. Tidak ada sedikit pun khisal ulama. Tidak ada sedikit pun namanya para syuhada, tidak ada pula sikap siddiqun al-mukhlisun. Siddiqun lawannya munafiqun. Mukhlisun ya orang-orang musyrik, mura'i dan yang sejenisnya. Ini buat peringatan buat kita. Kita di bagian yang mana ini? Ulama bukan, syuhada bukan, siddiqun bukan, mukhlisun enggak ada. Masyaallah salam. Niru-tirulah. Mana yang bisa kita tiru? Mana yang bisa kita tiru? Semuanya berat. Semuanya berat. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku anugerahkan kepadaku hikmah dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Tumbuhkan cinta kepada mereka. Cinta para anbiya. Cinta kepada para ulama, cinta kepada para syuhada, siddiqun dan orang-orang yang mukhlas, yang mukhlis, cinta yang jujur, sehingga walaupun kita tidak mampu untuk beramal seperti mereka, mudah-mudahan diikutkan oleh Allah, bergabung dengan mereka. Itu harapan kita. Seperti doa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendapatkan berita dari Rasulullah SAW, Almar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama yang dia cintai. Ana uhibbu Muhammad Rasulullah, uhibbu Allah wa Rasulah, wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Wa illam akun amali fi mithlahum aw kama qal. Walaupun amalanku tidak seperti mereka. Ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau itu jujur, Allah beri taufik. Dan kejujuran itu yang kita lihat pada Anas bin Malik. Tidak cuma sekedar ucapan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini semua buat kita para talabah. Masing-masing kita dilihat oleh Allah. Kalau dalam ayat itu, Rasulnya buat mereka yang masih hidup ketika itu. Kita lah yang tinggal. Allah melihat amalan-amalan kita. Dan orang-orang mukmin pun akan melihat. Baik. Qala wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah an-nabiy an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk juga peringatan. Apa yang mau diandalkan? Andalkan ampunan Allah, rahmat Allah. Ini hadis tadi. Nah, kalau misalnya Allah Maha Pengampun, kamu buat seperti ini pun tidak akan terjadi, kan gitu? Maksudnya, paham kan? Kalau misalnya Allah kamu mengandalkan itu, tapi berbuat seperti ini, tidak akan keluar hadis ini. Dalam keadaan tetap punya niat jelek seperti itu, niatnya bukan karena Allah inginnya, niatnya karena dapatkan pujian. Nah, ini membantah untuk orang-orang yang punya perasaan suci seperti itu. Qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu li akhihi madlamatun fi malin aw irdin falyati. Siapa yang di sisinya punyanya ini ada kezaliman atau punya hak, ada hak saudaranya yang terzalimi, baik itu dalam urusan harta atau dalam urusan kehormatan, falyati, datangi saudaramu mintakan maaf, dihalalkan. Nah, falyastahillaha minhu, dan mintalah supaya dia menghalalkannya, mintalah kehalalannya dari saudara itu. Qabla an yukhada, sebelum diambil, diminta, dituntut kezaliman itu. Walaysa indahu dinar wala dirham, dan dia tidak punya dirham dan tidak pula punya dinar untuk menebus. Fa in kanat lahu hasanat, kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanatihi fa utiha hada, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya lalu diberikan kepada saudaranya yang terzalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hada fa turihat alaihi tsumma turihat fil nar, kalau tidak maka diambil kejelekan-kejelekan saudaranya itu lalu dilemparkan kepada dia, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang yang muflis. Kita berlindung kepada Allah untuk tidak menyimpan madlamah li ahad, hak orang lain yang terzalimi. Nah, itu tadi. Ini juga sanggahan untuk orang-orang yang bersandar. Kalau memang itu Allah Maha Pengampun, seperti anggapanmu luasnya Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah, kamu bisa istighfar. Nah, artinya kamu membaca ayat ini atau membaca apa namanya, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian ini bisa terhapus, enggak akan ada. Nah, ini artinya ini sangka, ini hadis-hadis ini sampai di sini itu bantahan terhadap mereka yang bersandar kepada luasnya ampunan Allah, rahmat Allah, tapi tetap dalam keadaan bermaksiat, tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu. Nah, ini perhatikan. Ini dalam hadis yang panjang tadi kita sebutkan itu, ya, itu menuntut kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, yang kita baca. Nah, dan betul-betul meluruskan semuanya itu karena Allah. Jangan bilang saya ikhlas insya Allah. Ikhlas itu tidak di mulut. Ikhlas itu tidak di mulut. Betul kata Sufi 6 Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya. Nah, asyad ala nafs ma syainam, ya ni, apa namanya, ma asyad ala nafs syai'un yani min ikhlas, ma asyad ala nafs syai'un min ikhlas, tidak ada yang memberatnya, yang lebih berat, ma asyad ala nafs, yang lebih berat bagi jiwa sesuatu atau min syai' min ikhlas dibandingkan dengan keikhlasan. Li'annahu laisa laha haddun. karena tidak ada bagian bagi nafsu itu dalam keikhlasan tersebut. Tidak ada sedikit pun bagi bagian jatah. Dia tidak akan dapatkan pujian, tidak akan dapat penghargaan, tidak akan dilirik orang, tidak akan disebut, tidak akan disebut. Apa yang ingin disenangi oleh jiwa? Apa yang disenangi oleh jiwa manusia? Itu kalau dia ikhlas itu tidak akan dia dapatkan. Dan itu yang berat. Bagi seorang Sufyan Tsauri itu sebuah hal yang berat. Tapi sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis Mu'adz, wa innahu la yasir liman yassarahullah. Tapi itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, itu diantara itu mereka sering meminta kepada Allah. Doa mereka, yassirni lil yusra, yassirni lil yusra. Wallahu ta'ala.